Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira thumma amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jal. Kita telah menyelesaikan pembahasan pengantar ilmu waris dan atas permintaan dari beberapa jamaah agar ada satu sesi yang membahas khusus seputar masalah studi kasus. Juga menampung pertanyaan dari para pemirsa, maka kita tambahkan satu sesi yang nanti insya Allah kita akan lebih banyak mengerjakan kasus. Alhamdulillah kami sudah siapkan kasus itu. Dan bagi para jamaah yang ingin mengikuti kuis atau ujian dari pelajaran pengantar ilmu waris, alhamdulillah soal sudah kami siapkan dan sudah disediakan dalam bentuk Google Form. Nanti bisa Anda ikuti dengan menyimak soalnya di link yang sudah kami sematkan di fanpage Amin Nur Bais. Kemudian ada juga di komen Facebook dan juga ada di Instagram, juga ada di komen YouTube ya. Ada di komen YouTube. Sehingga pemirsa yang ikut menyaksikan hari ini nanti silahkan kunjungi medsos yang dimiliki oleh ANB Official, baik di fanpage Amin Nur Bais atau di Instagram ANB Channel. Nama Instagramnya ANB Channel. Nama Instagramnya Amin Nur Bais. Kemudian YouTube ANB Channel. Atau Anda yang menonton melalui Niaga TV nanti bisa mengakses di beberapa medsos yang telah kami sebutkan. Semoga dengan mengerjakan ujian bisa membantu kita untuk belajar lebih baik dan mengingat kembali materi-materi yang sudah pernah kita sampaikan. Dan dominan dari ujian yang kita sebutkan atau soal ujian yang kita sebutkan lebih banyak kepada materi fikih dibandingkan materi perhitungan. Meskipun ada sebagian materi perhitungan, materi hisabnya, teknis perhitungan matematis, namun itu hanya beberapa saja. Baik, sekarang kita akan membuka studi kasus yang pertama. Yang pertama silakan dibuka. Bisa diperbesar fontnya. Ya, fontnya akan diperbesar dulu. Pertama, kasus asobah bil ghair. Asobah bil ghair. Si A meninggal, ahli warisnya istri, dua anak lelaki, satu anak perempuan, dan kedua orang tua. Hitung jatah warisan masing-masing. Baik. Kalau kita lihat dari kasus, berarti kita bisa buat bagan sebagai berikut. Ketika si A meninggal, ahli warisnya, lihat dulu yang bagian usul. Di situ ada kedua orang tua. Ada ayah dan ada ibu. Kemudian ada siapa lagi? Istri. Lalu ada anaknya berapa? Anaknya tiga. Dua laki-laki, satu perempuan. Dua laki, satu perempuan. Baik. Berapa warisan masing-masing? Kita bisa langsung tentukan, jika Anda belum hafal posisi porsi masing-masing, silahkan buka di tabel yang sudah kami sediakan. Di buku ya, di halaman atau di bab 23. Di sini ada anak laki-laki, ada keturunan laki-laki, dan ada orang tua. Dan seperti yang kita pahami, bahwa jalur kedekatan dalam hubungan waris, furu' atau keturunan itu lebih dekat dibandingkan usul. Anak itu lebih dekat dibandingkan bapak. Sehingga karena anak lebih dekat dibandingkan bapak, maka posisi anak nanti akan mendapatkan jatah lebih banyak. Nah, ketika di sana ada lelaki, maka berarti dia menjadi asobah. Ketika ada lelaki, maka dia akan jadi asobah. Karena itu kita dulukan ashabul furud. Ashabul furud yang pertama adalah kedua orang tua, usul. Ada ayah, ada ibu. Karena punya anak, maka masing-masing mendapatkan 1/6. Ayah dapat 1/6, ibu dapat 1/6. Baik. Kemudian istri. Istri, karena mayit punya anak, maka istri mendapatkan 1/8. Kemudian anak mendapatkan sisa. Mendapatkan sisa. Dan kaedah dalam asobah, jika ada laki dan perempuan, maka berlaku perbandingan 2:1. Di mana anak laki-laki dapat 2 bagian, sedangkan anak perempuan mendapatkan 1 bagian. Seperti inilah yang bisa kita tentukan terkait posisi warisan masing-masing. Dan sampai di sini, ya, sampai di sini pembahasan warisan yang mengacu kepada dalil. Kedua orang tua Allah nyatakan di surat An-Nisa, wali abawaihi likulli wahidin minhuma as-sudusu in kana lahu walad. Bagi kedua orang tuanya masing-masing mendapatkan 1/6 jika mayit punya anak. Istri juga Allah sebutkan di surat An-Nisa ayat 12. Walahunna thumunu mimma taraktum in kana lakum walad. Para istri mendapatkan 1/8 dari warisan yang kalian tinggalkan jika mayit punya anak. Kemudian keberadaan anak laki-laki dan perempuan 2:1, Allah berfirman, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu haddil unthayain. Dan disebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari, Nabi SAW bersabda, alhiqul fara'idha bi ahliha. Berikanlah jatah masing-masing warisan kepada pemiliknya. Fama baqiya fali aula rajulin dzakarin. Jika masih ada sisa, maka diserahkan kepada lelaki yang paling dekat dengan mayit. Dan di sini adalah anak lelaki. Kemudian karena dia dibersamai oleh saudarinya, maka dia diikutkan. Nah, karena saudarinya itu diikutkan, maka posisi saudari, satu anak perempuan ini, bin, ya. Sehingga posisi bin mendapatkan sisa, dia sebagai asobah bil ghair. Asobah bil ghair. Sehingga kenapa dia disebut sebagai asobah bil ghair? Karena dia menjadi asobah disebabkan keberadaan saudaranya yang laki-laki. Baik. Setelah kita menemukan ini, tahapan berikutnya adalah perhitungan. Nah, teknis perhitungan itu sebenarnya lebih kepada metode matematik. Kalau Anda punya metode yang cepat untuk menyelesaikan seperti ini, tanpa menggunakan metode yang kemarin kita bahas, silahkan. Karena tahapan berikutnya itu lebih kepada bersifat teknis. Sehingga teknis penyelesaian, karena kalau sampai di sini kan mungkin orang masih bingung. Warisannya misalnya 1M. Bisa ayah 1/6 dari 1M, ibu 1/6 dari 1M, ya. Istri 1/8, sisanya ke anak 2:1, kalau liquid. Kalau nggak liquid gimana? Nah, itu yang lebih repot. Misalnya, 1 unit rumah. 1/6 dari 1 unit rumah ini berapa? Bingung. Ya. Berapa persen? Nah, itu susah. Makanya, dibuat teknis perhitungan agar yang tidak liquid itu nanti bisa dipecah dalam unit-unit yang lebih kecil kemudian diserahkan ke masing-masing ahli waris. sehingga teknis penyelesaian penyelesaian hitung waris ini lebih kepada metode matematis. Metode matematika. Ya. Baik. Dan metode ini sebenarnya tidak terlalu rumit karena kita selalu berposisi atau kita selalu memposisikan hitungan itu pada pecahan-pecahan, ya, tidak pada desimal. Baik, sekarang coba kita selesaikan dari soal di atas. 1/6 tambah 1/6 tambah 1/8. Nanti kita akan cari sisanya, ya. Plus sisa. Sisa berapa? Belum ketemu. Angka berapa yang memungkinkan untuk dibagi ini semua? 24. 24 bagi 6, 4. Kali 1, 4. 4, 3. Totalnya adalah 11. 11/24. Berarti sisa, sisanya 13/24. Sisanya adalah penggenap, ini karena kurang, penggenap agar menjadi 24/24. Berarti di sini 13/24. Selanjutnya sisa ini akan diserahkan ke masing-masing anak dengan perbandingan 2:1. Dengan perbandingan 2:1. Berarti kita perlu cari faktor bagi. Kita perlu cari faktor bagi. Gimana faktor baginya? Kita hitung. Faktor baginya adalah 2 plus 1. 2 kali jumlah anak laki-laki. Di sini ada 2. 2 kali 2 plus 1 kali 1. 1 jumlah anak perempuan. Sehingga 2 adalah faktor baginya. 1 faktor baginya. 2 anak laki-laki, 2 kali 2. Ini jumlah anak laki-laki. Plus 1 faktor bagi untuk wanita. Kali 1 jumlah anak perempuan. Berapa ini? 5. Baik. Berarti sisa, sisa dibagi 5. Sisa dibagi 5 adalah 13/24 dibagi 5. 24 kali 5 berapa, Bang? 100. Coba pakai kalkulator. 24 kali 5. 120. Berarti 13/120. Ini untuk 1 unit bagi anak. Sehingga masing-masing anak lelaki dapat masing-masing iben, anak lelaki iben, ya, dapat 13/120 kali 2. Sama dengan berapa, Bang? 26/120. Dan Anda biarkan dalam bentuk pecahan seperti ini, bukan desimal. Kemudian masing-masing anak perempuan, bin, dapat 13/120. Nah, selanjutnya kita mau menyeragamkan, kita mau menyeragamkan berapa sih faktor bagi total, biar nanti gampang perhitungan. Sebenarnya sampai di sini pun sudah selesai, cuman kan ada yang 1/6 pecahannya kecil, atau penyebutnya itu kecil, 1/6, 1/8, ini 26/120. Ini 13/120. Berarti nanti enggak seragam. Kita buat keseragaman. Nah, membuat keseragaman itulah yang disebut oleh para ulama dengan aslul masalah. Sehingga kita buat perbandingan seperti ini. Jatah ayah. Terus. Gimana? Banding jatah ibu. Banding jatah istri. Banding dua ibn. Banding satu bin. Nah, sekarang antum kita tulis. 1/6. 1/6. 1/8. 2 ibn. Berarti ini kali 2. Begitu ya. 2 ibn adalah 26 per 120 kali 2. 26 per 120. 1 bin 13 per 120. 13 per 120. Baik, angka berapa yang kira-kira bisa dibagi semua penyebut ini? 120. Langsung Anda pilih angka yang paling gede, 120. 120 bagi 6 berapa, Bang? 20. 20. Banding. Ini sama ya. 120 bagi 8? 15. 15. 120 bagi 120 kali 26. Berarti gini aja ya. Tetap tulis 2 kali 26. Titik itu kali ya. 2.26 kali 26. Ini banding 13. Untuk membuktikan perhitungan Anda benar atau salah, ini di total. Ya, coba sekarang di total. 20 tambah 20 tambah 15. 55 tambah 2 kali 26. 2 kali 26, coba gini. 26 tambah 26 gitu aja. 107 tambah 13. Pas 120 ya. Kalau hasil perhitungan Anda antara pembilang dan penyebut sama, berarti benar. Dan perhitungan kita sama antara atas dan bawah. Sudah? Baik. Selanjutnya, kita pisahkan masing-masing. Kenapa dipisahkan masing-masing? Nah, ini kan asalnya terpisah. Maka ayah dapat 20 per 120. Ibu sama ya, 20 per 120. Istri dapat 15 per 120. Masing-masing anak lelaki ibn dapat 26 per 120. Kemudian bin dapat 13 per 120. Selesai perhitungannya seperti ini. Sehingga seragam semua faktor baginya adalah 120. Seragam semua ya. Nah, ketika sudah seragam, nanti kan enak. Enaknya gimana, Pak? Warisan totalnya berapa dibagi 120? Masih sulit, Pak. Ya sudah, Anda bisa gunakan persentase. 20 per 120 kali 100%. 20 per 120 kali 100 berapa, Bang? 100 bagi 6. 16,6. Sehingga ayah nanti dapat, ayah itu sama dengan 16,6%. Ibu sama ya, 16,6%. Dan seterusnya. Tinggal ini Anda kalikan 100%. Kasih satuan persen. Baik, ini berapa? 12,5 istri. 12,5%. Kemudian Iban berapa Iban? 21,6%. Bin? Bin berapa? Separuhnya ini. 10,8%. Nah, kalau sudah ketemu seperti ini, jika warisannya adalah unit yang tidak liquid, gitu ya, unit yang tidak liquid, lalu ternyata dia dikontrakkan. Dapat duit misalnya 20 juta. Berarti jatah ayah berapa? Ya, 20 juta, 16%-nya. Ibu juga seperti itu. Ya. Sehingga hasil dari unit warisan itu nanti dibagi kepada masing-masing ahli waris sesuai dengan porsinya masing-masing. Wallahu a'lam. Baik. Sekarang kita beralih ke soal nomor 2. Kita bacakan soal nomor 2. Kasusnya adalah asabah ma'al ghair. Si X meninggal. Ahli warisnya ibu, 2 anak perempuan, 2 saudari kandung, 3 saudara sebapak, dan paman dari bapak. Hitung jatah warisan masing-masing. Baik, lebih digedein, coba dibesarin notepadnya, format, font. Baik, cukup. Kita coba hitung. Cukup baik. Baik, coba kita tampilkan tadi soalnya. Si X meninggal. X. Ahli warisnya siapa? Ibu, bapak tidak ada ya. Ibu, 2 anak perempuan, 2 bin. Kemudian, 2 saudari kandung, 3 saudara sebapak. 2 ukhtun syakikah. Dan 3 saudara sebapak, 3 akh li'ab, terus satu lagi paman dari bapak. Berarti di sini plus ayah, tapi ayah sudah meninggal, lalu ayah punya saudara am syakik, paman dari bapak. Baik. Tahap pertama yang perlu kita lakukan, ya, tadi ayah ini sudah tidak ada ya, sudah meninggal. Tahap pertama yang perlu kita lakukan adalah apa? mengetahui atau mencari siapa yang mahjub. Yang mahjub di sini am syakik. Kenapa mahjub? Ada akh li'ab. Meskipun nanti akh li'ab juga mahjub. Akh li'ab mahjub dengan siapa? Dengan keberadaan asobah ma'al ghair. Dengan keberadaan asobah ma'al ghair. Ini bukan mati tapi mahjub ya. Mahjub. Asobah ma'al ghair adalah kebersamaan antara dua ukhtun syakikah dengan dua dengan bin. Dan di sini ada bin dan dua ukhtun syakikah. Maka ini nanti juga mahjub. Mahjub dengan ukhtun syakikah yang menjadi asobah asobah ma'al ghair. Gak jelas. Nih. Di sini mahjub pakai spidol ganti ya. Masya Allah. Mahjub dengan ukhtun syakikah yang menjadi asobah. Kenapa kok mahjub? Karena urutannya syakikah lebih awal dan jika dia jadi asobah maka ini sudah nggak dapat. Jika jadi asobah berarti akhliab ini nggak dapat. Sehingga kalau kita hitung ibu dapat 1/6. Kenapa ibu dapat 1/6? Kenapa bang? Ibu dapat 1/6? Mayit punya anak. Dah. Kemudian bin ada 2. Kalau lebih dari 1, maka bin dapat berapa? 2/3. 2/3. Lalu 2 ukhtun syakikah menjadi asobah. Nah, kalau dia jadi asobah, berarti kan dia memborong sisanya. Sehingga ini sudah nggak bisa jadi asobah lagi. Ada? Inilah yang dimaksud asobah ma'al ghair, di mana dia menjadi asobah, ukhtun syakikah menjadi asobah, disebabkan karena ada 2 bin. Apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis riwayat Bukhari dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dan kata Ibnu Mas'ud, "Aqdi kama qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Aku putuskan sebagaimana keputusan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahasanya bin dapat 2/3 karena dia lebih dari 1 sehingga bin posisinya sebagai ashabul furud dan 2 ukhtun sebagai asobah. Sekarang kita selesaikan. Kita selesaikan ya. 2/3 plus 1/6. Kita mau cari sisanya. Plus sisa. Sisa berapa? 6. 6 bagi 3. 2 kali 2, 4 plus 1 sama dengan 5/6. Sisanya berapa? 1/6. Sisa berarti di sini sisa 1/6. Nah, 1/6 itu kena 2 ukhtun syakikah. Nah, karena di sini ada 2 maka dibagi masing-masing dapat 1/12. Masing-masing dapat 1/12. Atau bagi sama gitu ya, bagi 2 persis. Sehingga di sini dapat sisa yang nilainya 1/6. Baik. Kalau ini Anda sudah anggap selesai, selesai. Tapi kalau mau diseragamkan, saya mau diseragamkan seperti tadi, silakan bisa. Teknisnya seperti tadi ya. Berarti 2/3 banding 1/6 banding 1/6. Baik. Anda cari angka yang seragam, yaitu 6. 6 bagi 3, 2 kali 2, 4. Plus 1, plus 1. Baik. Nah, selanjutnya, jatah 2 bin. 2 per 3 itu sama dengan 4 per 6. Nggak ada perubahan. Cuman dia penyebutnya aja digedein. Kemudian jatah ibu. Ini nanti dibagi 2. Jatah ibu 1/6 sama ya. Tetap 1/6. Jatah 2 ukhtun syaqiqah 1/6. Sehingga total warisan dibagi 6. Kemudian perhitungannya seperti ini. Nanti 2 bin dapat 4. Masing-masing dibagi sama. Ibu dapat 1. 2 ukhtun syaqiqah dapat 1. Baik, insya Allah tidak rumit untuk dipahami. Angkanya kecil, kenapa? Karena ya tidak ada penyebut yang perlu dibesarin. Sehingga ketika angkanya kecil akan lebih memudahkan bagi kita untuk mempelajarinya. Baik, sekarang kita baca berikutnya. Penghalang warisan. Si B memiliki seorang anak lelaki, yaitu C. Tahun 2010, C murtad karena pengaruh gurunya. Tahun 2012, si B meninggal. Keluarga yang berduka, anaknya, berarti C, karena dia cuma punya seorang anak laki, istri, kedua ortu, dan seorang saudara kandung. Berapa warisan masing-masing? Baik. Coba kita hitung. Saat B meninggal, dia punya anak C. Kemudian, B punya dua ortu. Ayah, ibu. Kemudian apa lagi? Coba dibuka. Anaknya istri, B punya istri. Kemudian kedua ortu dan seorang saudara kandung. Seorang saudara kandung. Akh syakik. Sudah ya? Baik, berapa warisan masing-masing? Kita pertama memberikan catatan dulu bahwasanya C ini murtad. Dan orang yang murtad dianggap tidak ada. Yang murtad dianggap tidak ada. Sehingga sekalipun C masih hidup saat B ini meninggal. Karena tadi yang berduka adalah anaknya. Ya. Berarti termasuk juga C. Tapi dia murtad. Maka dia dianggap tidak ada. Sehingga ahli waris yang tersisa adalah keluarga yang lain. Baik. Ini orang yang terhalang untuk dapat warisan disebabkan karena beda agama dengan mayit. Selesai masalah, kita coret. Akhun syakik, saudara kandung, terhalang dengan keberadaan usul, yaitu ayah. Maka dia nggak dapat warisan. Mahjub dengan keberadaan ayah. Nah, maka ahli warisnya tinggal istri, ayah, dan ibu. Istri, ayah, dan ibu. Kalau ada trilogi seperti ini, berarti dia masuk kasus apa? Masuk kasus Umariyah. Jika ada tiga ini, ayah, ibu, istri, Maka tiga orang ini jika bergabung menjadi ahli waris dan tidak ada yang lain, masuk kasus Umariyah. Atau Gorawiyah. Baik. Semoga masih ingat kasus Umariyah. Dalam kasus Umariyah, jatah istri diberikan dulu. Istri, karena mayit tidak punya anak yang mendapatkan warisan, tidak punya far'un waris, maka istri dapat seperempat. Bapak mayit kan punya anak, betul. Tapi dia tidak dapat warisan. Dan mayit atau istri dapat seperdelapan jika mayit punya far'un waris, keturunan yang dapat warisan. Ini kan tidak dapat warisan. Nanti kalau dia minta gimana? Itu urusan pribadi. Kita sedang melakukan perhitungan sesuai dengan metode ilmu waris. Masalah ini nanti mau merebut, mau minta, dan seterusnya itu urusan dia. Ya. Karena ketika kita melakukan hitung waris, sangat mungkin ada orang yang nggak terima terus dia merebut. Tapi itu kan pelanggaran di luar permasalahan atau di luar perhitungan ideal. Di luar perhitungan normal. Baik, istri dapat seperempat. Lalu sisa. Sisa berapa? 3/4. Dibagi dua ya. Yang satu untuk ayah. Yang satu untuk ibu. Dengan porsi 2:1. Berarti 3/4 ini bagi 3. 3/4 dibagi 3. Sama dengan berapa, Bang? 3/12. Untuk ayah, 3/12. Ayah dapat 2 × 3/12. 6/12. Setengah. Untuk ibu dapat 3/12, 1/4. Nah, berarti kita sudah menyelesaikan. Dari semua ini, istri dapat 1/4. Ayah dapat setengah. Ibu dapat 1/4. Pak, tidak sesuai kaidah, Pak. Katanya ibu dapat 1/6 atau 1/3. Ayah asoba. Tidak seperti itu karena perhitungannya menggunakan metode Umariyah yang kemarin kita sebutkan. Metode Umariyah disetujui oleh Ali bin Abi Thalib, Zain bin Thabit, dan beberapa sahabat yang lainnya. Tapi yang gak setuju Ibnu Abbas. Lalu Ibnu Abbas mendapatkan penjelasan dari Zaid bin Thabit, kemudian beliau setuju. Makanya ada sebagian yang menegaskan kasus Umariyah yang merupakan ijtihadnya Umar ini atas ijma' sahabat. Wallahu a'lam. Kemudian kita baca pertanyaan yang berikutnya. Kasus berikutnya. Saya beri judul Ah Mubarak. Saudara yang memberkahi. Ada dua kasus. Sikih atas dan sikih bawah ya. Sikih yang atas. Sikih memiliki 4 anak. 1 laki namanya Budi. Dan 3 perempuan. Budi memiliki 2 anak. Laki dan perempuan. Budi meninggal tahun 2015, setahun berikutnya Sike meninggal. Hitung warisan masing-masing. Kemudian Sike yang bawah, kita baca sekalian. Berarti dikecilin lagi. Atau cukup begini ya. Sike meninggal, ahli warisnya 3 anak perempuan. Naik-naik. Biar naik lagi. Sikih meninggal, ahli warisnya 3 anak perempuan dan seorang cucu perempuan dari anak lelaki yang telah meninggal sebelumnya. Berapa warisan masing-masing? Baik, tampilkan dua kasus sikih. Tampilkan, pas. Kita buat bagan si G ya. G. Memiliki empat anak laki-laki, empat anak, satu laki, tiga perempuan. Ada empat anak. Ini Budi. Yang ini tiga bin, saya jadikan satu. Budi memiliki dua anak laki dan perempuan. Ini A, ini B. A ini laki, B perempuan. Budi meninggal tahun 2015. Budi meninggal tahun 2015. G meninggal setahun setelahnya, berarti 2016. Baik. Berapa warisan masing-masing? Dalam perhitungan seperti ini, tidak ada yang mahjub. Karena bin tidak memahjub. Bin tidak memahjub. Cucu dari Budi. Cucu G dari Budi. Sudah? Lalu, dengan keberadaan si A yang merupakan anak laki dari Budi, maka ini nanti jadi asobah. Ini jadi asobah. Asobah di mana B yang merupakan perempuan diangkat oleh saudaranya sehingga dia menjadi asobah bil ghair. Sekarang kita hitung. Tiga anak perempuan dapat 2/3. Sisanya ini ya. Sisa. Yaitu 1/3. Sudah? Sehingga kalau kita hitung. 2/3. Dan ini dibagi 2. 2 banding 1, berarti 1/3 ini dibagi 3 lagi. Kita cari faktor pembagi di angka 1/3. Faktor bagi sisa. Sepertiga dibagi 3. Sama dengan 1/9. Masing-masing anak laki-laki dapat 2 yang ibnul ibn. Ibnul ibn. Cucu dari anak laki-laki. Cucu laki dari anak laki-laki. Berarti dapat 2 kali 1/9. Sama dengan 2/9. Kemudian bintul ibn, bin ibn dapat 1 kali 1/9, 1/9. Baik, berarti perbandingannya sekarang adalah 3 bin, ya, 3 bin banding ibnul ibn. Banding bintul ibn. Ini 2/3. Banding 2/9. Nah, sekarang disamakan penyebutnya jadi 9. 9 bagi 3, 3 kali 6. Banding 2, 1. Berarti total warisan dibagi 9. Total warisan dibagi 9, dan kemudian bintul ibn dapat 6, dibagi bertiga, bin dapat 6 ya, dibagi bertiga. Kemudian ibn dapat 2. Dan bintul ibn dapat 1. Baik. Betul ya, seperti itu. Budi meninggal, coba ditampilkan soalnya. Baik, sekarang kita coba bandingkan dengan yang kedua. Untuk kasus yang kedua, coba dibaca. Bantu baca, Bang. Si G. Bismillah. Si G meninggal, ahli warisnya 3 anak perempuan dan seorang cucu perempuan dari anak lelaki yang telah meninggal sebelumnya. Berapa warisan masing-masing? Baik. Di sini kasusnya Budi tidak punya anak lelaki. Budi cuma punya anak perempuan. Jadi saya tuliskan seperti itu ya. Tapi saya ganti. G meninggal, ahli warisnya siapa tadi? 3 anak perempuan dan cucu perempuan dari anak laki-laki. 3 bin, 3 ya, dan cucu perempuan dari anak laki-laki. Berarti di sini ada Budi, lalu Budi punya bin, seorang anak perempuan. Budi sudah meninggal tahun 2015. H meninggal ini 2015. H meninggal 2016. Sudah? Nah, ketika terjadi seperti ini, berapa hitung warisannya? Kalau bin lebih dari satu, bin lebih dari satu, maka bintul ibn mahjub. Mahjub dengan keberadaan bin yang lebih dari satu. Dan di sini bin ada berapa? 3 orang. Ya. Terus ngitung warisnya gimana? Ngitung warisnya, semua warisan kena bin. Sehingga di sini bin dapat 2 per 3 plus rod. Plus rod. 2 per 3 jatah utama. Rod adalah pengembalian. Karena tidak ada ahli waris yang lain yang menjadi asobah. Sudah? Inilah yang tadi kita sebutkan. Sehingga bin memborong semuanya dan dibagi 3. Berarti bintul ibn nggak dapat apapun. Nah, kemudian ini dibagi atau dibahas dalam masalah apa wasiat wajib, tapi itu perhitungan yang apa di luar perhitungan normal warisan. Ini yang tadi saya sebutkan bahwa di sini ada ah mubarak, saudara yang menjadi sumber berkah, yaitu si A ini. Kalau B ini sendirian, maka dia mahjub dengan keberadaan 3 bin. Tapi ketika ada A, coba ditampilin. Kalau B ini sendirian, anak perempuan sendirian, nggak ada anak laki-laki, dia nggak dapat apapun. Tapi ketika A itu gandeng dengan atau B ini gandeng dengan A, dia dapat 1/9. Dia dapat 1/9. Makanya keberadaan A ini disebut dengan Ah Mubarak. Dengan sebab A, maka B terangkat dapat warisan. Kalau nggak ada A, dia nggak jadi asoba. Tapi dia malah mahjub. Wallahu a'lam. Baik. Sekarang kita beralih ke kasus berikutnya. Silakan dibaca. Al-Ah Al-Mas'um. Siha meninggal, ahli warisnya suami, saudari kandung, saudara sebapak, dan saudari sebapak. Berapa warisan masing-masing? Kita bandingkan dengan satunya. Siha meninggal, ahli warisnya suami, saudari kandung, dan saudari sebapak. Berapa warisan masing-masing? Baik. Cukup, Bang. Coba ditampilin soalnya. H meninggal, ahli warisnya suami. Ini ada suami. Kemudian saudari kandung, ukhtun syakikah. Terus, saudara sebapak dan saudari sebapak. Plus, ah li'ab. Kemudian plus, ukhtun li'ab. Saudara sebapak dan saudari sebapak. Masing-masing satu orang ya. Baik. Ketika H meninggal, ahli warisnya suami, saudari kandung satu orang, saudara sebapak satu orang, dan saudari sebapak satu orang. Sehingga dia punya saudara sebapak dua, laki dan perempuan. Dia punya saudari kandung satu. Baik, berapa jatah warisan masing-masing? Jika seperti ini yang terjadi, kita bandingkan dengan satunya. Si H meninggal. H meninggal. Ini gak enak posisinya ya. Saya taruh di samping aja. Ukhtun ab. Si H meninggal, ahli warisnya suami. Terus saudari kandung dan saudari sebapak. Di sini hanya ada dua saudari ya. Ukhtun syakikah seorang plus ukhtun li'ab seorang. Baik. Sekarang kita hitung untuk yang pertama. Suami karena mayit tidak punya anak dapat setengah. Saudari kandung seorang berdasarkan ayat kalalah dapat setengah. Fa in kanat wahidatan falaha nisf. Saudara sebapak plus saudari sebapak ini menjadi asobah. Di asobah. Sudah? Nah, sekarang terus asobahnya berapa? asobahnya 0. Kenapa? Habis di sini ya. Suami setengah, saudara kandung setengah, asobahnya 0. Sehingga karena sudah habis, dia nggak dapat apapun. Asobahnya 0. Sekarang kita bandingkan yang kedua ini. Suami, kasus kedua ya. Ha meninggal, ahli warisnya suami, ukhtun syakikoh, ukhtun liab. Ini dapat setengah. Kenapa setengah? Mayit tidak punya anak. Satu ukhtun syakikoh dapat setengah. Satu ukhtun liab dapat seperenam. Berapa seperenam? Takmilatan sulusain. Takmilatan sulusain itu ketika ini digabungkan genap jadi 2/3. Ini yang dimaksud dengan takmilah selesai. Dan ini dikiaskan dengan posisi bin yang dibersamai oleh bintul ibn. Sebagaimana fatwa Ibnu Mas'ud. Baik. Terus di sini kan kurang. Iya, kurang ya. Sehingga kalau kita hitung, suami, ukhtun syakikah, ukhtun banding ukhtun li'ab, setengah, setengah, seperenam. Nah, karena kurang dilakukan perhitungan aul. Karena kurang dilakukan perhitungan aul. Jadinya berapa ini? 6. 6 bagi 2 kali 1, 3, plus 3, plus 1, sama dengan 7/6. Lalu 7 menggantikan 6. Sehingga jatahnya terjadi perubahan. Suami jadi 3/7, setengah berubah jadi 3/7. Ukhtun syakikah juga sama, ganti 3/7. Dari setengah jadi 3/7. Gede mana antara setengah dengan 3/7? Gede setengah. Ukhtun li'ab tetap dapat, yaitu 1/7. Baik. Nah, dibandingkan di sini. Ketika ada saudaranya, dia punya dua saudara sebapak, laki dan perempuan. Menyebabkan saudari sebapak yang perempuan ini enggak dapat apapun karena asobahnya 0. Asobahnya 0. Tapi ketika ini enggak ada, dia dapat 1/7. Nah, sebagai takmilah thulutsain ketika digabungkan dengan ukhtun syakikah. Lalu dilakukan perhitungan aul. Sehingga keberadaan ahli'ab ini disebut dengan akh mas'um. Lawan dari mubarak. Gara-gara kamu, aku enggak dapat. Lawan dari akh mubarak. Wallahu a'lam. Baik. Cukup? Walhamdulillahi rabbil alamin. Semua kasus yang telah kita sediakan sudah kita pelajari. Insyaallah bisa dijadikan sebagai tambahan materi untuk belajar. Dan kembali kami ingatkan, beberapa nilai kemudian terjadi perubahan. Kenapa ketika ada ini jadi asobah, ada ini tetap dapat takmilah thulutsain. Semuanya telah kami cantumkan di bab 23. Yang berisi tabel jatah warisan. Sehingga bagi Anda yang kebingungan kenapa dapat sekian, nanti silahkan dilihat di tabel. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Baik, selanjutnya kami persilahkan bagi Anda yang mau bergabung. Kita angkat menelpon yang pertama. Silahkan. Silahkan. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini, Pak, saya ingin mengatakan pada apabila ini yang sering terjadi di masyarakat, kan secara umum orang-orang yang belum banyak yang paham akan barusan. Dan ketika kita yang paham, mengingatkan, itu kan malah menimbulkan konflik. Nah ini saya tanya dengan kaidah yang dulu, Pak, yang dipelajari kaidah di Kubro, ketika ada istilahnya yang menimbulkan konflik seperti itu, yang didahulukan yang mana ya sebenarnya? Contohnya, misal ada mayit mempunyai istri atau suami, di mana mayit itu tidak memiliki anak, bukan nanti ada kaitannya warisannya lari ke saudara. Namun di masyarakat biasanya tetap dikuasai sama istri atau suaminya itu hartanya. Nah, ketika diingatkan oleh saudara, biasanya rawan terjadi konflik. Nah, itu yang didahulukan yang mana ya, Ustaz? Seperti itu, Ustaz. Kemudian yang pertanyaan kedua, Ustaz, di luar tema, ini Ustaz yang saya tanyakan terkait adat malam pertama, saya baca di konsultasi syariah, itu kan ada ini, sholat dua rakaat, mengajak istri sholat dua rakaat sebelum, ini sebelum berhubungan. Nah, sholat dua rakaat di situ, sholat apa ya, Ustaz ya? Apakah sholat mutlak atau sholat apa? Mungkin itu, Ustaz. Nah, barakallahu. Wa jazakumullah khairan. Baik. Dalam beberapa kasus di masyarakat, ketika ada ahli waris yang dia tidak paham tentang bagaimana perhitungan warisan yang benar, lalu dia diingatkan, ternyata malah menimbulkan konflik. Maka sebaiknya apa yang perlu dilakukan? Sebenarnya konflik di sini terjadi karena ada orang yang berhak tapi dia nggak dikasih. Misalnya mayit hanya punya anak perempuan. Ada istri, anak perempuan, dan mayit punya saudara laki dan perempuan. Anak perempuan tidak menghijab posisi saudara. Sehingga anak perempuan dapat setengah, istri seperdelapan, saudara sisanya. Kalau nilai warisannya kecil, mungkin terasa lebih ringan kalau ngasih ke saudara. Tapi kalau warisannya sampai miliaran, ya, bahkan sampai puluhan miliar, atau aset yang nilainya besar, itu kalau dikasihkan ke saudara, nilainya juga gede, bahkan sampai miliaran. Terjadilah konflik. Mana yang harus dilakukan? Didiemin saja, ataukah diberitahu meskipun nanti berpeluang terjadinya konflik? Sebenarnya kalau semua saudara itu rela untuk mengikhlaskan warisannya, dia nggak dapat, selesai masalah. Sehingga misalnya saudara-saudara mayit ternyata juga orang yang lebih kaya. Warisan mayit total misalnya 10 juta. Kemudian saudara-saudara mayit mereka orang-orang kaya. Ketika 10 juta itu dibagi ke saudara-saudara mayit, mereka cuma dapat sekian juta. Dapat berapa berarti? Setengah, berarti 5 juta sudah keluar, 1/8, berarti berapa itu? 1 juta sekian, 1 juta 125, berarti hanya mayit atau keluarga inti dapat sekitar 7 juta. Sisanya 3 juta ke saudara-saudaranya mayit. Lalu dia menganggap, wah 3 juta kayaknya nggak terlalu signifikan untuk diperebutkan. Ya sudahlah, saya ikhlaskan saja. Toh di samping itu keluarga mayit tidak mampu. Akhirnya 10 juta speser pun saudara nggak ngambil dari 10 juta itu. Dan saudara ikhlas. Tanpa meminta speser pun. Insya Allah masalah selesai. Kalau mereka ikhlas. Nah yang jadi masalah, kalau mereka nggak ikhlas. Saya punya jatah di situ. 500 juta, karena saya sebagai saudara, dan saya berhak dapat warisan. Lalu dia ingatkan, ternyata keluarga inti, istri dan anak-anak perempuan, gak ridho. Terjadilah konflik. Gak selesai di dunia, lanjut di akhirat. Jika tidak selesai di dunia, lanjut di akhirat. Maka siapa yang menguasai warisan itu dan tidak mau dibagikan kepada ahli waris yang berhak, nanti dia dituntut di akhirat. Karena itu Nabi SAW mengingatkan, dan di buku juga saya sebutkan itu, awas bahaya menelan bara api tanpa sadar. Ada orang yang berebut warisan, lalu dia menang, tapi ternyata dia mendapatkan jatah yang bukan haknya. Itu haknya saudaranya. Haknya keluarganya yang lain, tapi dia ambil. Maka dia nanti dapat, atau dia oleh Nabi SAW disebut menelan bara api tanpa sadar. Dia merasa bahagia dapat harta. Bahkan jamaah, ketika sampai masuk ke pengadilan, masing-masing bawa pengacara. Itu kan ada bagi hasil dengan pengacara. Bisa sampai 40%. Bahkan 50%. Nanti kalau saya menang, bapak saya kasih 50%. Bapak saya kasih 40%. Duitnya nyiprat keluar. Dikuasai oleh orang lain. Yang bukan ahli waris. Gara-gara sengketa. Dan itu banyak. Dan itu banyak. Makanya, kita belajar dalam rangka untuk menciptakan kedamaian di tengah masyarakat. Karena semuanya dikembalikan kepada hukum yang paling adil. Yaitu hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Yang Allah Ta'ala hanya akan merintahkan hambanya untuk berbuat adil. Inna allaha ya'murukum bil adli wal ihsan. Allah hanya memerintahkan kepada kalian untuk berbuat adil. Sehingga tidak ada perintah Allah yang zalim. Amara rabbi bil qist. Rabbku memerintahkanku untuk bertindak adil. Sehingga tidak ada yang bertolak belakang dengan keadilan. Maka kita belajar hukum Allah untuk mengajak manusia, mari bersama-sama menuju keadilan. Karena hukum Allah tidak ada yang zalim. Cuman kadang ada yang gak terima. Bahkan sampai ya berkomentar miring. Mengatakan hukum Allah itu merugikan para wanita. Masya Allah. Ya. Subhanallah dari apa yang dia ucapkan. Padahal Allah tidak pernah menetapkan hukum yang mendolimi hambanya. Allah gak punya kepentingan. Lalu kenapa Allah mengunggulkan lelaki? Karena mereka punya beban yang lebih berat. Menanggung nafkah para wanita. Sehingga di posisi ini, jangan sampai ada sebagian keluarga yang dia menahan warisan keluarga yang lain disebabkan karena keinginannya untuk menguasai harta. Sehingga apa yang harus dilakukan ketika terjadi konflik seperti itu? Nanti kalau nggak saya sampaikan, kalau saya sampaikan malah memicu sengketa. Kalau Anda ridho, nggak apa-apa. Tapi kalau Anda nggak ridho, sama dengan Anda punya utang, atau Anda punya piutang, Anda ngutangi si X. Kalau saya tagih, malah nanti berantem sama si X. Kalau Anda nggak mau nagih, tapi Anda ridho, selesai masalah. Tapi kalau Anda nggak ridho, tagih. Wah, nanti kalau ditagih dia marah. Ya berarti pilihannya tagih tapi dia marah, sehingga di saat dia marah kemudian Anda enggak nagih, berarti nanti lanjut di akhirat. Atau pilihan yang kedua, relakan. Kalau sudah direlakan, saya putihkan utang itu. Maka tidak ada lagi tagih menagih di akhirat. Karena sudah selesai di dunia. Tapi kalau Anda enggak ridho, Anda tetap ingin ngambil uang itu, ingin nagih uang itu, silakan tagih. Masalah si X marah ataukah si X gak terima, itu urusan si X. Ternyata kok si X marah gak terima. Kemudian Anda ngasih pidannya, sudahlah, kalau kamu gak mau bayar, nanti saya tagih di akhirat. Penyelesaiannya ada di situ. Sehingga si X mikir, daripada nanti saya harus bayar di akhirat, saya selesaikan di dunia. Tayyib, kecuali kalau Anda ridho. Nah, ahli waris juga seperti itu. Ketika di posisi ahli waris yang nggak dapat itu ridho, dia nggak minta, nggak masalah. Tapi kalau nggak ridho, silahkan minta, sampaikan, saya punya jatah warisan sekian, gimana enaknya, apakah kita bagi waris di mana, ada saksi siapa. Kalau ternyata dia marah-marah, oh enggak, ini semuanya harta bapak. Kamu nggak dapat, kamu kan orang lain. Bukan keluarga inti. Ya mohon maaf, secara aturan saya dapat. Oh, ternyata dia ngeyel, ya sudah, itu urusan pribadi. Wallahu a'lam. Kemudian tentang sholat pertama atau sholat malam pertama sebelum melakukan hubungan badan, istri diajak untuk sholat berjamaah. Apakah ini sholat apa? Jawabannya sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak. Sehingga bacaannya ya sebagaimana sholat sunnah pada umumnya. Apakah dikeraskan ataukah dipelankan? Tidak ada petunjuk khusus dari hadis yang kita baca. Namun silahkan Anda keraskan boleh, pelankan juga boleh. Dikeraskan silahkan. Sehingga nanti doa pengantin ini diaminkan oleh sang istri yang berada di belakangnya. Wallahu a'lam. Silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Bapak. Mau nanya Ustaz tentang kasus yang nomor 5 yang asobahnya 0 tadi itu tidak diselesaikan dengan apa namanya seperti akhariah ya Ustaz ya. Dibiarkan 0 gitu aja ya Ustaz ya. Baik. Cukup Bapak? Ya, saya kira itu Ustaz. Masyaallah. Jazakumullah khairan Ustaz. Wa jazakumullah khairan. Jadi untuk kasus Aqdariyah itu hanya satu kasus sebagaimana yang menjadi istiadatnya Zaid ibn Thabit. Dan itu ada suami, ibu, kakek, dan saudari kandung. Dan ketika di situ di posisi nol, ya, ketika di situ di posisi nol, ya, maka untuk selain kasus Aqdariyah kita tidak bisa beristiadat. Lalu kenapa kita pakai istiadatnya sahabat? Ya, mereka lebih paham dalam masalah ini. Dan sahabat bisa kita jadikan sebagai panutan ketika mereka beristihad, kemudian istiadatnya diikuti oleh sahabat yang lain. Apalagi ketika istiadat itu muncul dari Khulafaur Rasyidin. Baik. Karena itu ketika kita menjumpai ini kok mirip, tapi beda ya. Beda dengan Aqdariyah, beda dengan Umariyah, beda dengan Mushtarikah, beda. Bisa nggak kita beristihad? Oh jangan, Anda jangan beristihad. Kalau nggak ada panduan istihad dari sahabat, ikuti saja petunjuk yang ada dalam dalil. Namun ketika ada panduannya dari sahabat, Anda berhak untuk mengikuti sahabat. Apalagi yang sudah ijma' seperti Umariyah. Yang belum ijma' seperti Mushtarikah, memang belum ijma'. Mushtarikah Anda bisa, Mushtarikah atau Himariyah, Anda bisa mengikuti pendapat pertama atau kedua, karena di situ belum ijma'. Ada sahabat di posisi pendapat pertama, seperti Umar dan Utsman, ya. Kemudian ada sahabat yang tidak setuju dengan keputusan ini, ada khilaf di antara mereka. Tayyib. Ada pernyataan yang disampaikan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. La taqul bi kalimatin laisa ma'ahal imam. Jangan kamu membuat pendapat yang tidak ada imamnya, tidak ada pendahulunya. Sehingga kalau kita menyampaikan satu pendapat ternyata tidak ada imam, ya itu bisa berbahaya. Karena nanti kiblat kamu siapa? Tapi kalau ada imam, saya adalah ijtihadnya Umar. Dan saya yakin Umar ini orang yang bertakwa kepada Allah, beristihad seperti ini dia tidak ngawur. Beliau tidak ngawur. Sehingga kita punya imam dalam hal ini. Dan dari situ kemudian kita mengikuti istihad mereka yang lebih mendekati kebenaran, lebih sempurna dibandingkan istihad orang zaman sekarang. Wallahu ta'ala alam. Baik, coba kita bacakan pertanyaan melalui WA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon penjelasannya Ustadz untuk masalah pembagian warisan yang sedang saya hadapi. Satu, ayah saya meninggal dunia pada tahun 1979, meninggalkan satu istri dan 6 orang anak, 2 laki-laki, 4 perempuan, dan saya salah satunya. Dua, tahun 1993, kakak laki-laki pertama saya meninggal dunia, meninggalkan satu istri dan 2 orang anak, laki-laki dan perempuan. 3, tahun 2004, kakak laki-laki saya yang kedua meninggal dunia meninggalkan satu istri dan dua orang perempuan. 4, tahun 2016, ibu saya meninggal dunia. 5, anak yang masih hidup, sekarang 4 orang perempuan, bungsu belum menikah. 6, ayah saya meninggalkan satu unit rumah, sekarang ditinggali oleh adik-adik saya. Taksiran harga rumah 1 miliar. Baik. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana pembagian warisan tersebut di atas? Apakah anak-anak kakak saya yang sudah meninggal mendapatkan bagian? Jika iya, berapa persentasenya? Baik. Jazakallahu khairan, Ustaz. Nah, coba ditampilkan dari atas. Yang paling penting adalah bagian paling atas. A, istri, ahli warisnya ya. Kemudian ada berapa anak? Ada berapa anak itu? 6. 2 laki, 4 perempuan. 2 laki, 4 perempuan. Ini B, laki ya. C, laki juga, 4 perempuan. D, E, F, kurang 1. G, semuanya perempuan. Si Rakil belum nikah ya. Baik, masing-masing punya keturunan. B punya anak, ini punya anak, punya anak. Saya tidak tahu yang D, E, F tadi belum diceritakan. Baik, sekarang ahli waris yang hidup tinggal D, E, F, G. Kemudian urutan yang meninggal, A tahun 79. Ibu tahun berapa meninggal? Ini 93. B meninggal tahun 93. Lalu C meninggal 2004. Yang tersisa D, E, F, G. Ibu 2016. Istri 2016. Sudah? Nah, di sini ada anak-anak nih. Ini ada anak. Ini juga ada anak. Kita tidak menyelesaikan dengan menggunakan wasiat wajib. Karena urutan meninggalnya sesuai sebagaimana yang disebutkan. Saat A meninggal, B masih hidup, C masih hidup. Istri juga masih hidup. Nah, bertahun-tahun, sampai berapa tahun nih? 2020, 79, berapa tahun? 40 tahun. Kalau sekarang baru ditanyakan, berarti 40 tahun warisan baru akan dibagi. Selama rentang 40-an tahun, ini meninggal, ya, warisan belum dibagi. Sekarang gimana? Berarti masing-masing punya hak. Ahli waris yang sudah meninggal, dulu masih hidup saat A meninggal, masing-masing punya hak. Ini nilainya 1M. Total warisan. Total waris 1M. Sekarang kita bagi ya. Sekarang kita bagi. Karena saat A meninggal, istri masih ada, maka istri dapat berapa? 1/8. Sudah? Kemudian sisanya diberikan ke ini. 6 anak. Sisa 6 anak. 7/8. Untuk 6 anak. 6 itu 2 lelaki, 4 perempuan. Berarti ini 2 tambah 2 tambah 4. Berapa? 8. Baik. Berarti sisa faktor bagi. Faktor bagi. 7/8 nanti digunakan perbandingan 2:1 ya. Faktor bagi 2 kali 2 tambah 1 kali 4. 8. Sekarang kita selesaikan. 7/8 bagi 8. Berapa? 7/64. Begini. masing-masing anak laki-laki at even, berarti B dan C masing-masing dapat 7/64 kali 2 sama dengan 14/64. Kemudian masing-masing bin, masing-masing D, E, F, G dapat 7/64. Nah, sekarang kita buat perbandingan nih. Kita buat perbandingan. Istri banding berapa ini? 2 ibn banding 4 bin. Ini 1/8, 2 kali 7, 14 bukan 7 ya. 14/64, gini. Ini 4 kali 7/64, begini. Ya, yeah. Sudah diganti belum tampilannya? Nah, baik. Berarti sekarang berapa penyebut yang seragam? 64. 64 bagi 8 berapa, Bang? 8. 8 kali 1. Plus 2, 14. Plus 4 kali 7. Sudah? Berarti 1M, kan begini ya, berarti istri dapat 8/64. Add anak laki-laki, dapat sama ini tadi. Add even, 14/64. Add bin, dapat 7/64. Maka 1M dibagi 64. Berapa, Bang? 1000 bagi 64. 15,625. 15,625. Gini, juta. 15,625 juta. Sudah? Nah, sekarang jatah ibu berapa? Jatah ibu, istri ya. 8 kali ini. Jatah istri adalah 8 kali, ini kan 8/64 ya, berarti 8. 8 kalinya. 8 kali ini. 15,625 berapa? Berapa ini? Kali 8. 125. 125 juta. Betul, 1/8 persis. 125 ya. Kemudian masing-masing anak laki-laki 14. 14 kali ini. Add even sama dengan 14 kali ini. Berapa, Bang? 1,218,75 juta. Kemudian masing-masing anak perempuan separuhnya ini. 7 kali 15 dadadada. Berapa? 109,375 juta. Baik. Nah, yang jatah kayaknya nggak usah digeser nggak apa. Yang jatah iban ya, ini dikasihkan ke anaknya ini ya, 218 juta. 218,75 dikasihkan ke anak-anaknya, dibagi 2/1. C juga sama, 218,75 kasihkan ke anak-anaknya, bagi 2/1. D, E, F, G kalau mau nyumbang. Saya mau nyumbang, tak genepin aja jadi 250, silahkan. Lah, istri kan sudah tidak ada. Terus kemana? Nah, saat istri meninggal, ahli warisnya kan tinggal ini. Maka dibagikan ke sini. Dan saudaranya. Ibu punya saudara enggak? Kalau punya saudara, nanti saudara dapat. Dari nilai 125 juta ini. Wallahu a'lam. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan. Dan walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi bi ni'mati tatimmus salihat. Ini merupakan pertemuan yang terakhir dari kajian pengantar ilmu waris yang kita selenggarakan selama 32 episode. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikannya sebagai ilmu yang bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika ada banyak kekurangan. Kami sangat terbuka jika ada koreksi, masukan, saran, kritik, dan yang lainnya dari pemirsa semuanya, silakan disampaikan melalui fanpage. Nanti Anda bisa kirimkan di message. Kemudian Anda juga bisa kirimkan melalui nomor WA yang sudah kami sediakan. Insya Allah, jika ada masukan yang memberikan koreksi bagi penjelasan yang saya sampaikan, akan saya terima dengan baik dan kami haturkan jazakumullahu khairan. Selanjutnya kami ingatkan kepada para pemirsa, jika ingin mengikuti kuis, bisa mengunjungi medsos yang sudah kita sediakan. Semoga Allah Subhanahu wa taala membantu kita untuk bisa memahaminya lebih baik dengan belajar soal yang sudah kami sediakan. Demikian sekali lagi jazakumullahu khairan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.